ku tumbuh berbunga, harum dan berwarna, karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya, kau hujaniku. Aku merangkai banyak hal dari setetes racun, seperti butiran embun di permukaan daun. Menceritakan banyak hal dari ratusan pantun, membuang pedoman untuk tentukan mana buruk mana santun. Meskipun jatuh dari angkasa, partikel hidrometeor sentuh bumi basahi jiwa. Jadi air ini punya tujuan ketika turun, memberi harapan di setiap tetes mengalun. Ini waktu yang tepat untuk kita bertemu, saat air langit menutup jejak rindu. Basah meredam karena gabla tumpah, emosi yang terjebak sejak langit lupa akan bumi. Saat hujan, saat hujan, apa kabarmu? Lesu roman bersinar di lidah yang kaku, bahagia mengalir di deras air yang turun, menyamakan air mata yang telah lama mengalir. Tumbuh berbunga, harum dan berwarna, karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya, hujaniku. Kau basahi aku, hujani aku. Kau basahi aku, hujani aku. Ya kau yang selalu dalam penantianku, hadir saat awan berubah kelabu. Perlahan kau jatuhkan butiran air satu persatu, ku biarkan dia mengalir. Saat hujan, apa kabarmu? Kau basuh tubuhku yang penuh peluh. Alirkan airmu pada nadi yang keruh, hingga ku jadi sosok yang berani dan tangguh.